بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، perkara yang perlu diketahui bersama, bahwasanya al-haq wahid, al-haq itu satu, al-haq yang datang dari Allah Azza wa Jal, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disepakati oleh salafun salih yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, dan kitab-kitab para ulama. Sementara al-batil kathir, anwa'uhu kathirah. Sementara yang namanya perkara batil, perkara yang menyimpang, itu banyak. Ragamnya banyak. Pintu-pintunya banyak. Dari sekian banyak perkara-perkara yang batil, ragam-ragam kebatilan, baik itu yang berkaitan dengan masalah akidah, yang terkait dengan prinsip-prinsip manhajiyah, atau perkara yang lainnya, itu secara global terbagi menjadi dua. Ada yang masuk di dalam lingkaran-lingkaran sikap yang keras, syiddah. Ada pula yang masuk pada lingkaran-lingkaran sikap yang lembek. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di Al-Fatihah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Allah menyebutkan tiga jenis jalan dalam ayat ini. Yang pertama, siratul mustaqim, yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal atas mereka. Dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada wal salihin. Kemudian disebutkan dua jalan yang menyimpang dari yang lurus tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang dimurkai. Waladhalin. Bukan pula jalannya orang yang sesat. Al-maghdubu alaihim, yang dimurkai orang Yahudi. Al-dhalun, yang sesat kaum Nasara. Pada mereka ada sikap ekstrim, keras. Pada mereka ada sikap yang lembek. Orang-orang Yahudi dikenal dengan sikap arogansinya, syiddahnya, kerasnya, sementara kaum Nasara dikenal dengan kelembekannya. Dua-duanya dikatakan menyimpang. Barakallahu fikum. Juga dalam sabda Rasulullah SAW yang masyhur ketika menjelaskan tentang Taif al-Mansurah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. Akan senantiasa ada pada umatku satu taifah, satu kelompok yang menang, yang nampak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, atau orang-orang yang menggembosi mereka, melemahkan semangat mereka, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap demikian keadaannya. Disebutkan Taif al-Mansurah. Disebutkan pula pihak-pihak yang selalu melawan mereka, menghadang mereka. Disebutkan dua jenis musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Taif al-Mansurah. Yang pertama, man khalafahum, yang menyelisihi mereka. Yang kedua, man khadhalahum, yang melemahkan semangat mereka. Ada yang mukhalifin, yang terang-terangan menyelisihi dari kalangan luar. Ada yang mukhadhilin, yang melemahkan, yang melembekkan semangat, yang melembekkan prinsip dari orang-orang dalam. Pasti ada dua. Ada yang terlalu keras, ada yang kelembekan. Ini ada pada setiap bab-bab agama, setiap bab-bab prinsip agama Islam. Ahlus sunnah at-taifal mansurah ahlul haq wasatun, selalu pertengahan, baina dolalatain, di antara dua yang sesat, hasanatun baina sayyiatain, satu kebaikan di antara dua kejelekan. Yang pertama ekstrim, terlalu keras. Yang kedua lembek. Terlalu lembek, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan firqah, kelompok, nenek moyang, dibahasakan nenek moyang gitu ya. Dalam sejarah Islam, nenek moyang pihak-pihak yang terjatuh di dalam sikap tasyaddud, sikap yang terlalu keras, itu kaum Khawarij. Semua kembali kepada kaum Khawarij. Mereka dengan pemahaman yang keliru tentang masalah keimanan, mereka memunculkan sebuah paham yang mengerikan, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalam pandangan mereka yang namanya amal semuanya merupakan syarat sahnya keimanan. Barang siapa yang tidak beramal maka dia kafir. Barang siapa yang menerjang keharaman maka dia kafir. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian mereka terapkan pada penguasa, kepada waliul amr di saat itu, di masa mereka itu. mereka mendapati ada beberapa ketimpangan-ketimpangan dalam pandangan mereka, maka mereka memunculkan paham takfir, mengkafirkan penguasa yang zalim, mengkafirkan penguasa yang berhukum dan hukum manusia. Itu mereka. Dan terus sampai sekarang ini itu muncul pemahaman tersebut. Ini cikal bakal, barakallahu fikum, pemahaman tasyaddud. Pemahaman tasyaddud. Sebelumnya takfir, merambah ke lebih luas lagi, yaitu tabdi', bermudah-mudah untuk membid'ahkan seseorang atau membid'ahkan sebuah kelompok dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Itu semuanya muncul. Awalnya takfir, kemudian tabdi', kemudian tahzib, suka menghizbikan orang lain dengan tanpa hujjah. Sampai sekarang ini, barakallahu fikum, terus berlangsung, barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang sekarang ini yang mengedepankan syiddah, kekerasan, gampang menfonis orang lain menyimpang, sesat, bid'ah, sofuk ataupun yang lain-lainnya, itu semuanya larinya kepada kaum khawarij. Dari mulai takfir, lalu tabdi', lalu tahzib, lalu gelar-gelar yang lainnya yang mereka munculkan, semuanya itu mengandung aroma tasyaddud, sikap yang sangat keras. Barakallahu'alaikum. Penerapan takfir yang salah, penerapan tabdi' yang keliru, penerapan tahzib yang melenceng. Barakallahu'alaikum. Penerapan syiddah yang sesuai dengan aturannya. Ini semuanya larinya kepada kaum khawarij. Apapun nama kelompoknya, nama gerakannya, nama-nama pemahamannya, semua yang syiddah lari pada kaum khawarij. Barakallahu fikum. Adapun yang sebelahnya lagi, yang memiliki sikap yang lembek, itu nenek moyang mereka adalah murjiah. Adalah murjiah. Pembahasannya sama terkait dengan masalah iman. Khawarij salah dalam pembahasan iman, murjiah pun juga sama, salah dalam pembahasan masalah iman. Mereka macam-macam. Ada yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah, mengenali Allah saja. Yang mengenali Allah dia katakan mukmin, sempurna keimanan dia. Namanya al-iman al-ma'rifah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang menyatakan yang namanya iman hanya barakallahu fikum tasdiqun atau iqrarun bil lisan, melafalkan dengan lisan walaupun hatinya kufur. Hatinya kufur. Maka semua kaum munafikin dikatakan mukmin. Dikatakan mukmin. Barakallahu fikum, walaupun hatinya menyembunyikan kekufuran yang sangat nyata. Naam. Di antara pemahaman mereka yang sangat ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya iman itu satu, tidak bertingkat-tingkat. Imannya kamu sama dengan imannya Malaikat Jibril, sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq. Enggak ada yang membedakan. Satu. Di antara pemahaman mereka yang menyimpang, yang mengerikan adalah barakallahu fikum, mereka menyatakan la yanfa'u ma'al imani dhambun. Aba la yadurru ma'al imani dhambun. Wa la yanfa'u ma'al kufri imanun. Tidak ada, tidak akan membahayakan, tidak akan memadaratkan dosa apapun kalau kamu sudah beriman. Sudah mukmin, sempurna iman kamu, tidak ada masalah. Kamu mau berbuat dosa, maksiat, keharaman, tidak akan mengurangi nilai iman kamu, juga tidak akan mengurangi kesempurnaan iman kamu. Kamu tetap sebagaimana seperti Abu Bakar Siddiq atau Malaikat Jibril. Kalau sudah kufur, maka tidak ada manfaatnya keimanan apapun. Ini pahamnya mereka. Sehingga mereka ini barakallahu fikum bermudah-mudah tasahul di dalam perkara dosa, dalam perkara maksiat kepada Allah, di dalam melanggar keharaman-keharaman agama. Alasannya imannya utuh, imannya sempurna, imannya tidak bakal berubah, masih seperti imannya Malaikat Jibril atau imannya Abu Bakar Siddiq. Dosa apapun, yakni mereka meremehkan penyimpangan, mereka meremehkan kemaksiatan, mereka meremehkan tindakan kemungkaran dan keharaman agama, itu Murji'ah. Maka semua fikrah, semua pemahaman, semua kelompok yang pada dia ada at-tahawun fil mukhalafat, bermudah-mudah dalam menerjang keharaman agama atau perkara-perkara menyelisih agama, maka benangnya mereka adalah kaum Murji'ah. Pada perkembangannya barakallahu fikum, yang terkait dengan bab seperti ini, muncul ikhwanul fillah na'azakumullah sebuah pemahaman yang sangat mengerikan, yang sesungguhnya pemahaman yang kufur, yaitu pemahaman liberalisme, pluralisme. Liberal dan pemahaman pluralis, ini pemahaman barakallahu fikum yang menyamakan segala sesuatu, semua dikatakan sama, yang muslim, yang non muslim, semuanya sama. Barakallahu fikum. Mereka sangat-sangat meremehkan kekufuran, sangat-sangat meremehkan kesyirikan, sangat-sangat meremehkan kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Dari mereka pula muncul pemahaman takrib baina sunnati wa syiah, ingin mendekatkan, menyatukan antara sunnah dan syiah. Mereka pula yang memunculkan pemahaman wahdatul adyan, penyatuan semua agama, sinkretisme semua agama, dianggap sama, sama-sama agama samawi, sama-sama menjadi kitab suci, sama-sama menuju ke tujuan yang satu, menuju Allah Azza wa Jal, menuju surganya Allah Azza wa Jal. Ini liberalisme dan pluralisme. Ini semua barakallahu fikum, kepanjangannya adalah kaum khawarij. Adalah kaum khawarij. Merambah lagi, kalau sebelumnya pada perkara kekufuran, muncul kembali at-tahawun bermudah-mudah di dalam perkara-perkara bid'ah, dalam mukhalafat bid'iyah, hal-hal bid'ah yang menyelisihi. Barakallahu fikum, bermudah-mudah di dalam bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, dalam merangkul, berdakwah merangkul semua pihak yang baik, yang jelek, yang sunni, yang hizbi, semua dirangkul. Barakallahu fikum. Terus muncul berbagai macam pemahaman mereka yang ada, yang melembekkan prinsip, yang melembekkan perkara-perkara manhajiyah, yang melembekkan barakallahu fikum prinsip-prinsip dan bermuamalah dengan orang lain. Ini semuanya sampai sekarang ini barakallahu fikum semuanya larinya kepada Murji'ah. Ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang sampai tingkatan bid'ah, ada yang sampai tingkatan penyimpangan-penyimpangan barakallahu fikum. Ikhwanul fillah na'azakumullah, di zaman kita sekarang ini muncul sebuah istilah, ya, yang menggambarkan kelembean manhaj seseorang. Dan lembeknya ini membuat dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Oleh para ulama sekarang disebut dengan at-tamayyu' atau at-tamyi'. Manhaj tamayyu' atau manhaj tamyi'. Ikhwanul fillah na'azakumullah, lafaz ini diambil dari kata-kata ma'a asy-syai'u was-sufru wal-fiddatu yami'u wa tamayya' idza dzaba wasala. Demikian disebutkan dalam kitab Lisanul Arab pada kalimat mim ya ain. Dari kata-kata ma'asyai, ya, sesuatu itu dikatakan mumayyi, kuningan, as-sufur, fiddah, perak, dikatakan mumayyi, ma'a, yami'ut, watamayya, idza dzaba wasala, ketika dia melebur, meleleh, dan dia mencair. Perak itu mumayyi, mencair. Kuningan tembaga itu mumayyi, yani mencair, lumer dan mencair. Barakallahu fikum. Al-Qasim bin Sallam rahimahullah juga menjelaskan, yuqal ma'asyai'u yami'u wa yatamayya' idza dzaba. Ya, ma'a yami'u tamayya' ai idza dzaba. Ketika dia meluber dan mencair. Barakallahu fikum. Sehingga mumayyi', seseorang yang meluber, yang mencair, manhajnya tidak kokoh, enggak tegar sebagaimana seharusnya. Dia meluber mencair sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kemaslahatannya, dengan hajatnya. Meluber kemana-mana ya. Kalimat ini barakallahu fikum ada dalam lafaz hadisnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nomor hadis 1877. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yakitu ahlal madinati ahadun illa ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'." Tidak ada seseorang pun yang membuat makar kepada ahlul Madinah, melainkan dia akan meluber, dia akan lumer, dia akan mencair seperti mencairnya garam dalam air. In ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Rasul sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. In ma' yanma', itu semata pecahan-pecahan dari kata-kata tamayyu' atau mumayyi'. Maknanya dzaba wasala. Dia lumer, mencair, melebur pada sesuatu. Barakallahu fikum. Naam. Ada sebuah asar barakallahu fikum dikeluarkan dari Al-Tabari dalam bukunya, dalam tafsirnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba. Disebutkan beliau dikasih hadiah tempat minum terbuat dari emas dan perak. Beliau memerintahkan supaya digali sebuah lubang. Kemudian dikasih kayu, kayu bakar. Dinyalakan. Apinya menyala-nyala. Kemudian beliau melemparkan bejana tadi, tempat minum tadi, ikhwan, ke dalam api tadi. Kata sang rawi, hatta idza azbadat wan ma'at, hingga ketika tempat minum itu barakallahu fikum meleleh. Ini kan dari emas dan perak. Dia terbuat tempat minum dari emas dan perak, dimasukkan dalam api yang panas. Itu meleleh ya kan? Meleleh dia. Mencair, meleleh. Azbadat wan ma'at. Beliau mengatakan kepada pembantunya, panggil orang-orang Kufah yang ada sekarang ini. Panggil. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk menemui beliau, qala, beliau mengatakan, atarauna hadza? Apa kamu melihat ini semua? Melelehnya bejana emas dan dalam tadi, apa kamu melihat bejana ini? Qalu na'am, mereka mengatakan iya, kami melihat. Qala, kata beliau, ma ra'aina fid dunya شبيها للمهل أدنى من هذا الذهب والفضة حين أزبد وانماع. Kami tidak pernah melihat di dunia ini yang serupa, yang mirip untuk dia itu lumer pelan-pelan, ya, mencair perlahan-lahan dibandingkan dengan emas dan perak ini ketika dia mencair. Ketika dia mumayyin ma meleleh. Ya, ini namanya dunia. Awalnya tegak, lama-lama leleh, leleh, mencair, mencair, mencair, mencair, hilang. Itulah dunia. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Athiyyah dengan lafaz fa umira biha fa udhibat hatta tamayyat wa talawwanat alwana. Maka diperintahkan bejana tadi itu untuk dileburkan, panaskan hingga dia pun tamayyat, meleleh, meluber dan memunculkan warna-warna yang banyak, talawun. Itu emas ketika dilumerkan, emas dan perak dilumerkan, muncul warna-warni daripada bahan tadi. Sehingga dia menjadi mutamayyi, mutalawin. Mutamayyi itu lumer. Mutalawin memunculkan warna yang banyak, warna-warni. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ikhwan fillah, jazakumullah. Dari sini dikatakan dengan tegas oleh para ulama, lafaz tamyi atau tamayyu, mumayyi, mutamayyi, itu lafaz yang ada dalam bahasa Arab, lafaz yang ada dalam sunnah nabawiyah, sehingga thabitun lughatan wa syar'ah, lafaz yang thabit, yang dipakai secara bahasa dan syariat. Tayyib. Yang kedua menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya para ulama salaf atau salafiyun di zaman sekarang ini ketika mereka menggunakan lafaz tamyi atau tamayyu atau mutamayyi atau mumayyi, mereka mengambilnya dari sini. Mereka mengambilnya dari para ulama juga, tidak mengambilnya dari Sayyid Qutb. Baik, perlu paham ya, ikhwan. Dari kalangan para mumayyi'in, orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum, mereka barakallahu fikum menuduh salafiyin, membuat fitnah tengah-tengah salafiyin dengan mengatakan bahwasanya istilah tamyi' atau tamayyu' atau mutamayyi' atau mumayyi' dikatakan bid'atun qutbiyah, bid'ahnya Sayyid Qutb yang pertama kali memunculkannya dan menggunakannya. Sayyid Qutb dalam bukunya Tafsir Fi Dhilil Quran, artinya perkara penyimpangan, Anda telah menghidupkan bid'ah qutbiyah, kata mereka. Dikatakan oleh para ulama kita, la, salafiyun tidak mengambil dari Sayyid Qutb. Salafiyun mengambilnya dari lughah, dari bahasa, dalam buku-buku bahasa dan dari syariat, dari sabda Rasul dan athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Yang berikutnya lagi adalah dikarenakan para ulama kita di zaman sekarang juga mereka menggunakan lafaz ini, menggunakan lafaz dan istilah ini, tamyi'in, seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala warah. Bahkan beliau punya kaset dengan judul Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawaiduhu, Manhaj Tamyi' dan Kaidah Tamyi'. Syekh Rabi, ya. Juga di antaranya yang menggunakannya ialah Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu' 'ala Al-Manhaj Salafi. Beliau mengatakan as-sinfu tsalits man huwa mutamayyi' ba'i'. Jenis yang ketiga, seseorang yang mutamayyi', yang menyia-nyiakan manhajnya. Barakallahu fikum. Dan para ulama yang lainnya, barakallahu fikum, dari para ulama sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, mereka menggunakan lafaz ini, istilah ini, dan bukan mengambil dari kalangan dari Said Qutb atau dari kalangan orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dan makna yang dimaukan sama Ahlus Sunnah lain dengan makna yang dimaukan oleh Said Qutb. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dan yang berikutnya lagi adalah terkait dengan permasalahan mensifati sebuah pemahaman yang menyimpang atau orang yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang, itu bukan perkara tauqifi, bukan perkara yang harus menggunakan dalil, tetapi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Di zaman dahulu kala ada nama Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, ila akhir. Di zaman belakangan muncul Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, pemane. Dan yang lain-lainnya. Di zaman sekarang ini muncul yang lain lagi namanya. Muncul yang namanya Haddadiyah, yang ini Sururiyah, yang ini dikatakan Jamaatul Hijrah, Jamaatul Jihad, Jamaat Takfir. Macam-macam ya. Muncul lagi di era sekarang kita ini yang namanya pemahaman Raja atau Halabiyah. Dan juga dikatakan Mumayyi', Mumayyi'ah, Mutamayyi'ah. Barakallahu fikum. Itu bukan bukan perkara yang harus menggunakan dalil. Ini sesuai dengan kondisinya masing-masing, dengan zamannya masing-masing, dengan eranya masing-masing. Nanti di zaman berikutnya lagi, Allah alam kapan, pokoknya akan muncul lagi istilah yang baru. Istilah A, istilah B, selama itu istilah mengandung makna yang benar, diterapkan dengan penerapan yang benar, dan digunakan, dipakai oleh para ulama, maka digunakan. Barakallahu fikum. Ini saya dahulukan ikhwan, dikarenakan banyak pihak ikhwan amtina azakumullah yang anti dengan istilah tamyi'. Dikarenakan dengan istilah ini banyak sekali pihak-pihak yang masuk dalam radar tamyi'. Kalau dulu dikatakan sururiyah, kebanyakan mereka sekarang tak mau dikatakan sebagai sururiyah. Saya bukan sururi, saya anti sururiyah. Ya wis, sururiyahnya diganti dengan yang lain. Diganti dengan manhaj tamyi'. Barakallahu fikum. Dikarenakan ya berdoa. Entah kamu ngasih nama A, entah kamu ngasih nama B, masuk dalam kurungan kerangka yang namanya manhaj tamyi' tadi. Sehingga banyak yang antipati dikarenakan akan terbongkar penyimpangan mereka dan kerusakan mereka. Diperangilah oleh mereka istilah tamyi' tadi itu. Dan dari mereka tuduhkan, mereka mengatakan itu adalah bid'ah qutbiyah. Barakallahu fikum. La, itu bukan bid'ah qutbiyah, tapi itu adalah mustalahul ulama, istilah yang dipakai oleh para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwanu fi dinillah azakumullah, ini sedikit mukaddimah mengenal yang namanya istilah tamyi'. Tayyib. Apa yang dimaukan dengan tamyi'? Kapan sebuah pemahaman itu dikatakan sebagai tamyi'? Kata muhim. Ini ikhwan, namanya apa, bentuknya sangat banyak. Mabahirnya sangat banyak. Namun bisa kita sebutkan beberapa poin-poin penting tentang apa itu manhaj tamyi'. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang pertama ialah adamu tahdzir min ahlil bid'ah wa adamu naqdihim bil hujjati wad dalil wal burhan. wa ramyu man yaf'alu dhalika bitashaddud. Tidak mau mentahdir, memperingatkan umat dari ahlul bid'ah. Tidak mengkritiki, tidak mengkritik atau membantah ahlul bid'ah dengan hujah, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang valid. Tidak mau mereka. Bahkan menuduh ahlus sunnah yang mentahdir umat dari bahaya ahlul bid'ah dikatakan dengan tasyaddud. Mereka adalah orang yang mutasyaddid, orang yang syiddah, orang yang dikatakan gulat, ekstrim dalam perkara tahdir. Ini yang pertama. Kalau antum mendapati ada sebuah pemahaman, sebuah fikrah, seseorang, sebuah kelompok, pergerakan, komunitas, atau yang lain-lainnya yang seperti ini, mereka punya prinsip fa'lam annahu mumayyi' mutamayyi'. Ini orang mumayyi', ikhwan, memiliki manhaj tamyi', anti tahdir, anti rudud bil ilmi wal hujjah, anti bantahan-bantahan ilmiah dengan ilmu, dengan hujjah, anti terhadap orang-orang yang melaksanakan prinsip tahdir, menuduh, mensifati orang itu sebagai mutasyaddid, orang yang kaku, orang yang keras, orang yang ekstrim, ahli tahdir, ila akhirnya. Ini namanya mumayyi, orangnya terkena manhajut tamyi. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam kaset beliau barakallahu fikum Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawaiduhu. Mumayyi. Padahal prinsip tahdhir itu ada dalam Islam. Antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan panjang lebar ini dimasukkan dalam pembahasan bab ghibah yang diperbolehkan secara syar'i. Di antaranya adalah perkara tahdhir. Difaham insyaAllah ya. Ahlus sunnah wal jamaah salafun salih dikenal memiliki sikap yang tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mengkritisi pemahaman bid'ah, kelompok bid'ah, dan orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Perkara sangat masyhur. Termasuk ciri khasnya ahlus sunnah memusuhi, menjauhi ashabul ahwa'i wal bid'ah, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan itu merupakan prinsip salaf. Prinsip salaf. Bahkan ijma' salaf. Barakallahu fikum. Dan pelakunya ketika menjabarkan dengan ilmiah, dengan kaedah-kaedah yang ilmiah, maka bukan dikatakan mutasyaddid, tapi dikatakan sebagai orang yang melaksanakan prinsip nahi mungkar, melaksanakan prinsip salafun salaf, prinsip tahdir, prinsip bantahan ilmiah al-sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dan itu ada para semua ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Manhaj tahdhir ahlu sunnah. Manhaj rudud ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Sehingga yang antipati kepada tahdhir, antipati kepada bantahan ilmiah ahlu sunnah, hadza mumayyi. Yang mensifati ahlu sunnah sebagai mutasyaddid, orang yang keras, dikarenakan prinsip ini, hadza mumayyi. Anehnya, tadi sudah paham ya, anehnya dalam penerapan dan dakwah mereka, ketika mereka berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak ada kemaslahatannya bagi mereka, ingat, tidak ada kemaslahatannya bagi mereka, mereka melakukan sikap tahdhir yang salah kaprah. Paham ya? Salah kaprah ketika menghadapi orang-orang sufiah. Paham ya? Keras sikapnya. Nah, tokoh mereka dikatakan sebagai tauhid Mekah. Bermasalah, berurusan dengan mereka, ribut. Dengan sikapnya sangat keras, dikit-dikit syirik, dikit-dikit musyrik, luar biasa. Kenapa? Ketika tidak ada kemaslahatannya bersama dengan mereka. Mereka melakukan prinsip tahdir juga, prinsip rudud juga, tapi keblinger, salah kaprah, kebablasan, akhirnya tidak menggunakan kaedah-kaedah ilmiah. Ini mereka. Terutama ketika mereka menghadapi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Wah, sudah ditahdir. Habis itu ahlu sunnah. Dibantah habis dalam pandangan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah ini. Ya. Mereka menjuluki salafiyin sebagai gulatu tahdir. Orang yang ekstrim dalam tahdir. Jamaatul tahdir. Apalagi ya, Ikhwan. Mutasyaddid ila akhirih. Ini mereka. Allahul musta'an. Difahami insyaallah ya. Ini adalah manhaj tamyi. Barakallahu fikum. Orang yang dikatakan mumayyi mutamayyi. Itu ciri-cirinya. Wis? Mudah ki? Paham insyaallah ya? Yang kedua. Tarqiqu qawaidil Islam wa usulihi fi ta'amul ma'al mukhalif wa tahwinuha wa muharabatuha wa wasfuha bisyiddati wal ghulu. Tarqiq itu melembekkan, ya, membuat lembek, membuat lembut kaedah-kaedah Islam, prinsip-prinsip Islam di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang. Wa tahwinuha, diremehkan sama mereka prinsip-prinsip ini, meremehkannya, bahkan memeranginya, bahkan mensifatinya sebagai prinsip yang ghulu, ekstrim, prinsip yang syiddah, yang kaku, yang keras. Ikhwanuddin azakumullah, perkara yang sangat wadih dimasukkan dalam buku-buku akidah para ulama kita dalam menyikapi al-mukhalifin, dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, baik yang dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau dikatakan sebagai ahlul fitnah, atau dikatakan sebagai ahlus syubhah, para masybuhin. Salafuna Saleh memberikan contoh-contoh penyikapan yang tegas. Ketika dinasihati dan nerima. Ketika dikasih hujah, dia tolak. Menunjukkan penentangan dan penentangan penolakan kepada al-haq. Maka para ulama salaf memberikan contoh kepada kita sikap yang tegas terkait dengan mereka. Menjauhi mereka. Memusuhi mereka, meninggalkan majlis mereka, tidak lagi mengambil ilmu dari mereka, bahkan mungkin tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak mengajak bicara sama mereka, tidak semajis dengan mereka, ditinggalkan jauh-jauhnya. Itu termaktub di dalam buku-buku akidah para ulama kita. Wabah insyaAllah ya. Nah, seseorang yang mubayyik tadi, yang dikatakan mutamayyik, ini melembekkan prinsip tadi ini. Dilembekkan prinsip ini, diremehkan, dibikin enteng, digampang-gampangkan, bahkan diperangi, bahkan dikatakan sebagai manhaj yang syiddah, ghulu dalam bersikap. Hadza mumayyi. Hadza mumayyi. Ya akhi, dakwah itu harus ta'liful qulub. Melembutkan hati, harus merangkul dakwah itu, harus merangkul. Kalau kemudian kita bersikap tegas, keras kepada mereka, lari mereka dari dakwah ini. Sikap antum terlalu keras, ini ekstrim ini. Ucapan. Atau dengan tindakan langsung, mereka merembang, enteng, remeh seperti ini. Yang semestinya mereka tinggalkan, yang semestinya mereka jauhi, yang semacam mereka musuhi, dirangkul, dijadikan sebagai teman. entah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ah, selfie dengan tokoh HTI. Ini ada tokoh Bumayik, ada tokoh HTI. Selfie. Sekarang kan ngadep kameranya. Enggak nunduk begini, ngadep. Dikasih apa namanya? Kalimat indahnya persatuan. Ah, selfie lagi dia dengan istrinya. Yang ini tokoh jamaah tabligh dengan istrinya. Gandeng, selesai mendapatkan gelar S2 ke atau S1 atau S3 ke, selfie. Yang satu lagi dengan tokoh ikhwan muslimin di Indonesia Raya ini. Ah, indahnya persatuan. Datang berziarah. Ah, barakallahu fikum ke tokoh-tokoh sufiyah yang begitu keras permusuhannya terhadap dakwah salafiyah. Ditatangi. Barakallahu fikum. Menyampaikan pujian-pujian dia disambut dengan hangat, disambut dengan mesra, hidangannya masya Allah, nikmat, ada ini, ada itu dan segala macamnya. Muncul kalimat, sesungguhnya ikhtilaf antara kami dan mereka itu seperti ikhtilaf antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang seperti ini. Merespon. Walaupun mungkin tidak terjun ke lapangan, merespon gerakan-gerakan, aksi-aksi yang berbau khawarij, ya, yang beraksi terkait dengan penguasa atau terkait dengan kebijakan pemerintah. Aksi ini, dan segala macamnya itu tampil. Disampaikan ya khitakillah, itu menyalahi manhaj salaf. Ente ini mutasyadid, ekstrim dakwanya antum itu. Syiddah ini. Ya, harus merangkul dakwah itu. Nah, kalau enggak merangkul, kapan mereka akan menerima dakwahnya kita, ini? Nah, antum mutasyadid, wa antum hulu. Nah, yang menyikapi dengan tegas dikatakan hulu. Ingat baik-baik, ini berlaku ketika ada kemaslahatan untuk mereka di situ. Camkan baik-baik. Ketika tidak ada kemaslahatannya, antipati. Oh, mereka tauhid. Oh, mereka begini. Melancarkan, barakallahu fikum, sikap permusuhan kepada lawan-lawan dakwahnya. Justru dengan tambah hikmah, dengan tambah kaidah-kaidah yang benar, justru keblinger, lebih mutasyadid daripada yang mereka katakan sebagai mutasyadid. Paham tak? Hah? Ketika tidak ada kemaslahatannya, wah tegas mereka. Luar biasa. Ada kemaslahatannya, ya harus merangkul ya akhi. Dakwah itu harus merangkul. Pentingnya persatuan ahlu sunnah wal jamaah ya akhi. Sudah enggak ada lagi tahdir-tahdiran. Enggak ada lagi hajir-hajiran. Enggak ada lagi masa hajir. Enggak ada lagi masa tahdir. Sekarang masanya taklif. Gitu. Ada maslahi. Paham enggak ini? Loh kok diem? Itu yang kedua. Yang dikatakan sebagai tamyi. Barakallahu fikum. Ini juga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kaset beliau yang berjudul Halil Jarh wa Ta'dil Khasun Birwatil Hadith. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bahasa umum atau bahasa khusus? Hah? Umum dulu aja ya. Nanti kalau kepengen contoh langsung bisa. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wadu'ul qawa'id. والأصول التي تمنع الكلام في أهل البدع والتحذير منهم tahudduhu wa tudayyiquhu bighairi hududis syara. Ini bentuk tamyi' lagi, ikhwan. Mana tamyi'? Meletakkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang menghalangi kita untuk berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, menghalangi kita untuk mentahdzir umat, ya, memberi peringatan pada umat tentang bahaya bid'ah, atau dia membuat batasan-batasan, atau mempersempit ruang gerak prinsip tahdzir tadi itu dengan tanpa batasan yang syar'i. Ini adalah upaya mereka untuk memelancarkan manhaj tamyi' dan untuk meredam prinsip tahdzir Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dipaham ya? Mereka membuat kaidah. Dan ini yang sangat membahayakan, yang sering barakallahu fikum disebarkan sebagai doktrin pada anak-anak kaum muslimin, sehingga mereka pun termakan dari manhaj mereka. Akhirnya mereka pun memusuhi manhajut tahdzir Ahlus Sunnati wal Jamaah. Contoh, contoh kaidah mereka. Contoh kaidah mereka ini barakallahu fikum ialah ucapannya mereka, salah satu dari tokohnya mereka, nusahih wala nujarih. Kita itu hanya menasihati, membenarkan, tashih. Kita tidak menjarah. Jadi ketika ada orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, memiliki syubhat-syubhat, fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, maka kemauannya bisa memperbaiki dia saja. Tashih, memberikan pembenaran dan nasihat saja. Tidak boleh kamu kritik. Sudah. Kamu nasihati, kamu tegur, kamu luruskan, begitu. Sudah. Tidak boleh kamu menjarah. Kalau kamu mengatakan Anda ini ahlul fitnah, namanya jarah. Tidak boleh itu. Anda ini adalah sahibul bidah. Tidak boleh. Itu namanya menjarah. Atau sampai kamu mengatakan Anda mubtadi, Anda hizbi, dikatakan sampai tingkatan ke arah sana, ya kan? Tidak boleh. Itu namanya menjarah. Cukup nusahih. Kami benarkan saja, kami nasihati saja, tapi jangan kamu jarah dia. Ini mereka. Dari sinilah mereka pun akhirnya merangkul semua hizbiyin. Ingat, yang ada kemaslahatannya bagi mereka. Dirangkul. Tidak ada sejarahnya mereka mengeluarkan seseorang dari mereka dari Ahlus Sunnah. Yang ada, mereka memasukkan orang-orang yang menyimpang ke dalam Ahlus Sunnah. Faham, ya? Ketika muncul sosok orang yang menyimpang, memiliki pemahaman takfir dan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang sangat fatal, sebut saja namanya Syed Qutb, mereka membilanya. Ya, akhi, nasihati saja, luruskan, benarkan pemahaman dia, jangan kamu jarah. Kalau kamu mengatakan Syed Qutb mubtadi, Anda zalim. Kalau kamu katakan Syed Qutb itu mentakwilkan sifat atau menolak sifat atau mencela para sahabat atau menjasadkan Al-Qur'an atau punya pemahaman manunggaling kawula Gusti, Anda menjarah. Tidak boleh itu. Cukup kamu benarkan, luruskan pemahamannya, selesai. Membela Syed Qutb, merangkul Syed Qutb dengan kaidah ini. Paham enggak ini? Ingat, yang ada kemaslahatannya bagi mereka. Ketika muncul barakallahu fikum sesosor yang bernama Muhammad Al-Maghrawi, punya pemahaman takfir juga. dan sudah disampaikan oleh para penasihat dan segala macam, dia menolak sampai dikatakan sebagai seseorang yang menyimpang, dikatakan punya pemahaman takfir. Ada memayyun membela dia. Ya, kita sahih saja, benarkan saja pemahaman dia, jangan kamu kritik. Kalau kamu mengatakan hadza takfiri, namanya jarah, tidak boleh itu. Pas benarkan saja orangnya, jangan kamu kritisi. Dirangkul sama mereka. Dirangkul sama mereka. Orang-orang yang menyimpang dirangkul, dimasukkan dalam ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Sementara dalam kenyataannya, ikhwanatina azakumullah, ketika mereka menyikapi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, tidak mereka terapkan prinsip ini. Ketika mereka menyikapi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mereka langsung mengatakan mutasyaddid, ghulatu tahdzir, jamaah tahdzir, orang yang keras dakwahnya, hati-hati sama mereka, ila akhiri. Lupa dengan kaidahnya ini. Gimana? Intinya mereka membuat kaidah-kaidah yang dengan itu mencegah kita untuk berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau membatasinya, atau mempersempit ruang geraknya. Kalau berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah atau menghajar, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, maka orangnya ini harus memenuhi sekian banyak kriteria. Orangnya harus didengarkan suaranya. Orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dengan tengah masyarakat, atau yang dihajar mendapatkan manfaat dan faedah dari hajar tersebut, ila akhirih. Kalau yang kamu hajar itu semakin jauh, atau kamu itu siapa, tidak punya pengaruh tengah-tengah masyarakat dan yang lain sebagainya, maka gugur yang namanya hajar. Yang ada sekarang adalah taklif, melembutkan hati kaum muslimin. Ini semua ikhwan penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan hajar. Membatasi, mempersempit ruang gerak, prinsip tahdzir dengan tanpa bimbingan syar'i. Yang intinya ketika ada orang yang hendak membicarakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau mentahdzir umat daripada mereka, atau menghajar mereka, itu digambarkan seolah-olah jatuh dalam sebuah dosa yang sangat besar. Seolah-olah ini pelanggaran yang sangat mengerikan. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Tindakan mereka itu disebut dengan tamyiz. Tapi seperti yang diutarakan Evan, anehnya ketika mereka menyikapi salafiyin ahlus sunnah, mereka tidak menggunakan prinsip ini, dan justru mereka sangat arogan dalam membantah atau mentahdzir umat dari salafiyin, dari ahlus sunnah wal jamaah. Wallahul musta'an. Ada lagi manhaj mereka, kaidah mereka. Mereka mengatakan manhaju ahli sunnah manhajun afiyah, yasa'ul ummah wa yasa'u ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah itu manhaj yang luas, merangkul semua umat dan merangkul juga ahli sunnah. Ini mereka, namanya manhaj merangkul. Manhaj merangkul, semua dirangkul. Tadi apa? Hizbut Tahrir dirangkul, Jamaah Tabligh dirangkul, Ikhwanul Muslimin dirangkul, yang punya pemahaman Khawarij dirangkul. Yang penting yang ada kemaslahatannya dirangkul. Begitu gak ada kemaslahatannya, ditendang pakai dengkul. Enggak demikian ya, sekedar sajak-sajak ya, ya. Jangan, mana buktinya? Enggak ada buktinya, Deng. Supaya pas sama-sama kul dengkul, nah gitu ya, ya. Allahumma musta'an. Seperti ini. Ini mereka. Allahumma musta'an. Ketika dibantah, sebagian pihak yang punya pemahaman pemahaman menyimpang, merusak persatuan. Nah, ketika ditahdzir, umat diperingatkan dari bahaya tokoh-tokoh bid'ah yang menyesatkan, ini merusak persatuan, biang perpecahan. Terus begitu. Al-Muhim seolah-olah yang melakukannya dari al-sunnah jatuh dalam sebuah pelanggaran yang sangat mengerikan, dosa besar. Ini semua dalam manhaj mereka disebut dengan manhajut tamyi. Barakallahu fikum. yang sama dengan di atas ialah ada mutafriq bainal jama'ati wal manahij. Tidak bisa membedakan antara kelompok-kelompok manhaj-manhaj yang benar dan yang menyimpang. Wa tashihu tariqi ahli bid'ah. Mereka menganggap benar cara-cara ahli bid'ah. Wa nisbatuha lis sunnah. Bahkan mereka menisbatkan cara-cara ahli bid'ah kepada cara-cara sunnah. Dan mereka mengatakan innahum kulluhum ikhwanuh. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Dengan tanpa diklasifikasi mana yang menyimpang, mana yang tidak. Sama kata dia, kan? Semua dirangkul. Indahnya persatuan. Tapi yang dirangkul siapa ini? HTI. Indahnya persahabatan. Yang dirangkul jamaah tabligh. Wah, kata. Dengan tanpa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Semua dianggap saudara. Semua dianggap ikhwah. Diminta persatuan di atas mereka semua tadi itu. Dengan tanpa klasifikasi. Al-Sunnah. Tendang sama mereka, sikut sama mereka, dikeluarkan oleh mereka dari rombongannya mereka. Fallahul musta'an. Naam ikhwan. Ini semuanya disebut dengan at-tamyi. Wa minha. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum dzubanuhum fi ahlil bid'ah. As-sunni fi ahlil bid'ah al-muslim bainal kufar hatta la yu'rafa wa yutabayyaz. Ya, seseorang yang dianggap sunni itu meluber, mencair di tengah-tengah ahlul bid'ah. Orang yang muslim meluber, mencair di tengah-tengah orang kafir sehingga tidak lagi dikenal mana yang sunni, mana yang mubtadi. Mana yang muslim, mana yang kafir. Tidak bisa dikenal, tidak bisa diidentifikasi. Ini juga termasuk tamyi', sesuai dengan makna bahasanya. Mereka meluber, menyatu bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, menyatu bersama ahlus syubhah, ahlul fitnah, sehingga enggak lagi nampak mana yang sunni, mana yang hizbi, bahkan mana yang muslim, mana yang kafir. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Ini semuanya ikhwan dikatakan oleh para ulama termasuk manhajut tamyi. Ini pokok-pokok utama adalah ini. Ada berapa poin tadi ikhwan? Sudah enggak nulis ya. Ada berapa poin dari semuanya? Hah? 4, 5, ada 4 poin. Ini semuanya mayoritasnya disebut oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dalam beberapa kaset ceramahnya beliau barakallahu fikum. Termasuk manhajut tamyi adalah manhajut talawun. Orang yang namanya mutalawin, namanya talawun ialah inhirafun manhajin al-fitan. Adanya perubahan, pergeseran manhaj, prinsip ketika muncul sebuah peristiwa atau sebuah fitnah. Dulunya dia mengatakan ini perkara ma'ruf. Ada peristiwa, ada fitnah, sekarang mengatakan ini perkara yang mungkar. Dulunya mengatakan ini perkara yang mungkar, sekarang mengatakan ini perkara yang ma'ruf, dikarenakan sebuah peristiwa atau sebuah fitnah. Itu namanya inhirafut talawun. Al-mutalawin wal-mutamayyi. Orang yang mutalawin sama dengan mumayyi. Barakallahu fikum. Difaham ya? Dahulu, barakallahu fikum, menyatakan bahwasanya gambar makhluk yang bernyawa, mengambil foto-foto makhluk yang bernyawa, video dan segala macamnya perkara yang haram. Sekarang jadi halal. Alasannya khilaf ulama. Ngoten nggih. Dulu antipati terhadap hizbiyin yang dakwahnya lewat channel-channel televisi, bercengkrama. Santai sambil belajar sunnah gitu. Itu tarekatnya ikhwanul muslimin, itu tarekatnya hizbiyin, ila akhirih. Sekarang dipakai. Jabatan sekarang dipakai. Dulu dikatakan mungkar, sekarang dikatakan ma'ruf. Dipakai. Dulu ketika sedikit menyinggung penguasa khawarij, sangat sedih, Ikhwan. Sekarang ikut dalam aksi-aksi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah atau anti daripada kebijakan pemerintah ila akhirih. Dulunya antipati, sekarang dipakai. Itu namanya apa, Pak? Namanya mutalawin. Terjadi perubahan akidah, perubahan manhaj ketika muncul sebuah fitnah. Adapun seseorang yang dulunya jelek terus bagus, itu namanya taib, orang yang tobat. Nah gitu ya, dulunya mengecam pemerintah, dulunya antipati pada pihak pemerintah, sekarang insaf, tidak mau lagi berbuat seperti itu, mendengar, mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, selama dia muslim, bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya taib, orang yang taubat dari pemahaman khawarij. Bukan mutalawin. Mutalawin itu ya, sebelumnya bagus menjadi jelek. Difaham ya? Ini yang disebutkan dalam asalnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu arbah. Beliau mengatakan, inna dhalalata haqqa dhalalah an ta'rifal yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm wa tunkiru al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm. Sesungguhnya kesesatan yang nyata-nyata sesat ialah engkau menganggap ma'ruf apa yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Kamu anggap mungkar pada hari ini yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Wa iyyakum talawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kamu dari sikap talawun, dikarenakan agama Allah itu satu. Hak-hak ila yaumil qiyamah, batil batil ila yaumil qiyamah. Enggak mungkin berubah-ubah dikarenakan hawa nafsu kamu atau terkait dengan kemaslahatan kamu. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Lima ya. Terakhir adalah talawun. Mutalawin sama dengan mumayyi, sama dengan mutamayyi. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Di sini ada uraian cukup panjang dari kalangan para ulama terkait dengan simatul mumayyi'ah. Sekarang ini lebih rinci, lebih detail. Ciri-ciri ya, kriteria seseorang mumayyi'. Ini saya ambil dari sebuah risalah, dimasukkan dalam situs Sahab, Syabakah Sahab Salafiyah. Nama risalahnya ialah I'lamud Du'at Bisimatil Mumayyi'ati Wal Haddadiyatil Ghulat. Jadi membahas dua kelompok sekaligus, tapi yang saya bahas sekarang yang mumayyi'ahnya. I'lamud Du'at Bisimatil mumayyi'ati wal haddadiyatil ghulat. I'lam memberitahukan kepada para da'i tentang ciri khas, karakteristik mumayyi'ah dan kelompok haddadiyah ekstrim. Ini bahas sekarang yang mana ya, Khan? Mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Langsung ya. Biar tambah jelas, nanti bikin contohnya gampang. Nih. Contohnya nanti pada duhur. Tenang aja ya, Khan. Sekarang kita kasih yang diterangkan oleh para ulama. Ada sekitar 21 poin. Ya, sebisanya aja ya. Baik, yang pertama ialah at-tahwin minal ikhtilaf fi masalah aqidah wal manhaj. At-tahwin minal ikhtilafi fi masalah aqidati wal manhaj. Meremehkan, menganggap remeh adanya perselisihan aqidah dan manhaj. Yang remeh. Barakallahu fikum. Faham ya? Faham ya? Nah. Yang kedua, idkhalul firaqil mu'asirah. wa da'awatil hizbiyah fi mafhumi ahli sunnati wal jamaah. Memasukkan kelompok-kelompok masa kini dan dakwah-dakwah hizbiyah masa kini dimasukkan dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Itu ya, ikhwan. Selfie dengan tokoh HTI. Indahnya persatuan ahlu sunnah. Diyakini sebagai ahlu sunnah. Dengan tokoh jamaah tabligh, dengan tokoh ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum wa hakadha. Dianggap semua adalah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, dan ada yang terang-terangan seperti itu. Bahkan lebih vulgar lagi. Terang-terangan. Bahwasanya ikhwanul muslimin, ahlu sunnah, jamaah tabligh, ahlu sunnah, HTI, ahlu sunnah, ahlu sunnah, salafi, ahlu sunnah. Semua dari ahlu sunnah. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga, insyaAllah. Mengerikan ya, ikhwan. Saya seperti itu. Terang-terangan, saya sudah taubat. Saya taubat, Pak, dari itu semuanya, Pak. Itu perkara yang tidak bagus itu. Itu memecah belah persatuan umat. Saya sudah taubat dari manhaj tahdir-tahdiran. Saya sudah taubat dari manhaj bantah-bantahan. Itu membuat kerasnya hati. Itu semuanya membuat perpecahan umat. Setelah saya pelajari, semuanya ahlu sunnah. Semuanya masuk surga, insyaAllah. Nah, yang ini masuk surga insyaAllah. Yang ini masuk surga insyaAllah. Yang itu masuk surga insyaAllah. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu ya, ikhwan. Mengerikan ya. Ini semua ada ciri-ciri itu memayah. Yang ketiga, ad-da'watu ila taqrib bainal firaqi wa tawaifil islamiyah. Mengajak, menyeru untuk mendekatkan, menyatukan antara kelompok-kelompok Islam dengan tanpa memandang penyimpangan-penyimpangannya. Nah, ini dengan konsep mereka apa, ikhwan? Dakwah harus merangkul dari itu, ikhwan. Manhajnya ahlu sunnah itu luas, merangkul semua umat dan merangkul juga ahlu sunnah. Sambil nyikut, ahlu sunnah tendang, yang lain dirangkul sama mereka. Ingin menyatukan semua kelompok-kelompok yang ada. Masing-masing mereka punya andil. Mereka juga punya sumbangsih untuk dakwah ini. Dihargai. Jangan toleransi. Menghargai perbedaan yang ada. Ambil positifnya, jangan negatifnya. Akhirnya. Dengan tanpa memandang penyimpangan-penyimpangan mereka. Yang keempat. Ad-da'watu ila tasamuhid dini wa da'ayush silmi wal hiwaru dini wal hiwari dini wa wihdatil adiyani. Mengajak untuk toleransi beragama, hidup tenang dengan keyakinannya masing-masing, dialog lintas agama, sinkretisme agama. Hadza mumayyiz. Ini dari kalangan kaum liberal dan semisalnya. Ada mu'iyah ya, kawan. Baik. Yang kelima. Al-ihtijaju bil-khilaf fi raddil adilatil wadihah. Berdalih adanya khilaf. Ya, berhujjah adanya khilaf ulama' untuk menolak dalil-dalil yang gamblang, yang jelas. Utamanya ketika terkait dengan orang yang menyimpang yang dihukum oleh para ulama. Para ulama menyatakan fulanun hizbi, fulanun mubtadi. Dikatakan, oh enggak, dia juga ulama ahlu sunnah. Ini buktinya ada ulama, kan masih khilaf. Belum ijma ulama dalam masalah seperti ini. Masih ada khilaf ulama terkait dengan mereka semua. Wallahul musta'an. Difahami ya? Ketika dibahas terkait dengan sebuah gerakan Ini gerakan yang menyimpang, gerakan yang sesat. Kan masih khilaf ulama. Buktinya ulama yang lain mengatakan itu bagus, itu gerakan bagus, itu yayasan yang baik, jumiyah yang bagus. Paham ya? Semua pembahasan yang ada padanya hujah-hujah ilmiah, dalil-dalil yang sangat jelas, dibantah dengan semata-mata ada khilaf. Khilaf ya akhi. Mereka mengatakan pembahasan jarh wa ta'dil itu perkara ijtihadiyah, perkara khilafiyah. Pembahasan tabdi', tahzib, perkara khilafi, perkara ijtihadiyah. Ya, kalau saya berpendapat dengan pendapat yang mengatakan dia masih harus sunnah, jangan salahkan saya dong. Itu mereka menolak argumentasi yang sangat jelas, bukti-bukti yang sangat valid, dengan semata-mata berdalih khilafnya ulama. Ada mumayyi. Ada mumayyi barakallahu fikum. Difaham ya? Ketika ada khilaf, tentu ada yang rajih, ada yang marjuh. Kan gitu ya? Kita diminta untuk mengambil yang rajih. Yang marjuh dibuang. Amalkan yang rajih, buang yang marjuh. Kan begitu? Gitu semestinya ikhwannya. Kemudian para ulama yang membawakan hujjah, membawakan dalil, membawakan ilmu yang gamblang dan yang jelas, itu lebih dikedepankan daripada yang tidak. Man alima hujjatun ala man la ya'lam. Yang memiliki ilmu itu hujjah bagi yang punya ilmu. Itu harus sunnah ya Pak. Mereka tidak. Ditolak itu semuanya dengan dalih khilaf. Tapi ketika dikatakan sebaliknya mereka marah. Ya terserah antum. Saya memilih pendapat ulama yang mengatakan dia mubtadi, dia sesat. Emang kenapa? Ada kalau ulama yang mengambil itu sudah. Mubtadi, hizbi. Kenapa dia marah? Tahu tidak? Kenapa ini marah? Kenapa kamu mengatakan saya mutasyaddid? Kenapa kamu mengatakan saya jamaah tahdir? Kenapa kamu membuat umat lari dari saya? Gara-gara saya berpegangan dengan pendapat sebagai ulama tadi itu. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak riba dengan ini semua. Yang mereka maukan, yang memujinya saja. Paham tidak, Evan ya? Itu mereka menggunakan hawa nafsu barakallahu fikum. Ketika mereka dikatakan, loh, kenapa kamu tidak mengatakan imam tadi? Khilafnya ulama. Kan khilaf. Ya saya enggak salah dong kalau saya mengatakan dia masih sunni karena mesti ada ulama yang mengatakan dia sunni. Ya sudah. Sekarang kita balik. Ya sudah, saya mengatakan dia mubtadi, dia hizbi. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda marah sama saya? Kenapa Anda mengatakan dakwah saya dakwah yang keras? Kenapa? Ada khilafiyah. Kalau khilafiyah kata toleransi. Tidak toleransi. Kenapa Anda murka dengan saya sementara saya enggak boleh murka kepada Anda? Allahumma musta'an. Itu namanya hawa nafsu. Tambi'ah. Intinya berhujjah dengan khilaf ulama untuk menolak dalil yang wadhih yang jelas. Ini mengerikan barakallahu fikum. Nah, yang keenam, kaidah nusahih wa la nujarrih. Mereka punya kaidah, kita hanya membenarkan, jangan mengkritik. Ada yang susah tuh Evan. Mereka mengatakan dengan bahasa yang lain, nusahih wala nuhadim. Kita hanya bisa membenarkan, jangan menghancurkan orangnya. Perbaiki kesalahannya, jangan membunuh karakternya. Itu bahasa mereka ya. Intinya apa? Tidak perlu kamu hukumi. Katakan dia punya penyimpangan, katakan dia punya kesalahan, silakan. Tapi jangan menghukumi dia dengan sebuah hukum. Naudzubillah. Ada tabi. Nah sekarang kalau diserang mubtadi, boleh didiamkan. Dia orang yang bahkan kafir, didiamkan. Tidak bisa. Kalau dia kafir, kafir. Menyimpang. Al-fitnah. Dengan keadaannya masing-masing. Dia hanya perlu diperbaiki. Labas. Artinya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Kaedah yang mutlak seperti itu, dikatakan kaedahnya ahlu tamyi. Wallahul musta'an. Kemudian, yang ke-7, di antara simatul mumayyi'ah ialah isti'mal al-alfaz al-mujmalah wal-ibarat al-mushtabihah wal-ajwibati siyasiyah fi taqrir al-masail. Menggunakan lafaz yang global menggunakan takbir pengungkapan-pengungkapan yang penuh syubhat, menggunakan jawaban-jawaban politis dalam menguraikan permasalahan, terutama masalah yang tidak sesuai dengan selera maslahat mereka. Dibikin politisi segala macamnya, dengan mujmal sedemikian rupa sehingga enggak nampak penyimpangan mereka, barakallahu fikum. Tapi ketika berkaitan dengan yang berseberangan dengan mereka, ada yang enggak sama dengan hawa nafsu mereka, sorry, dengan terang-terangan sikat. Dengan bahasa yang sangat vulgar yang bikin umat lari dari dakwah yang mulia ini, barakallahu fikum. Nah, menggunakan lafaz yang mujmal atau ibarat yang syubhah yang tersamarkan atau jawaban-jawaban yang politis dalam menguraikan banyak masail, terutama masalah-masalah yang sangat berfaedah bagi mereka, maslahat bagi mereka, tapi tidak digunakan ketika untuk masalah yang tidak ada maslahatnya bagi mereka. Allahul musta'an. Baru 7 ya ikhwan, jam 11:30 disuruh berhenti. Waktunya habis Ustaz untuk sesi yang pertama, ya sudah dihentikan dulu. Nanti teruskan kembali pada kesempatan pada zuhur nanti. Kita masih punya waktu sampai asar insyaallah taala. Masih panjang ya, Pak. Akan disebutkan terus sampai poin yang ke-21. Gitu ya. Serinci mungkin, sedetail mungkin. Baru dikasih contohnya. Mau contoh? Nih, ini. Supaya itu jelas, kita bicara bukan dengan emosi atau dengan kejahilan, tapi kita berbicara dengan poin-poin, ciri-ciri, kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Mata ini, sementara cukup. Naktafi ilahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.